Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adhani Allah wa iyyakum min shiddati 'adzabiha. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini adalah nikmat diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Laqad mannallahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Allah katakan, sungguh Allah telah memberikan karunia besar kepada kaum mukminin ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri, yang rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah serta mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah As-Sunnah, yakni hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kebutuhan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebutuhan kita kepada hidayah, petunjuk dan bimbingan baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam jauh lebih besar dibandingkan butuhnya kita kepada makanan, minuman, bahkan sinar matahari. Betapa tidak kalau seseorang mungkin tidak makan dan tidak minum, maka hanya akan sekedar membahayakan dunianya saja, mungkin dia mati kelaparan. Namun tatkala ketika bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sudah tidak ada lagi di permukaan muka bumi ini, di permukaan bumi ini, maka itu menjadi tanda besar tentang akan berakhirnya kehidupan dunia. Semua alam semesta ini saatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan dan Allah binasakan. Kenapa tidak? Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, wala taqumus sa'atu illa ala syirarin nas, tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada kondisi sejelek-jelek umat di muka bumi, hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, sampai tidak lagi disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka ketika tidak ada seorang pun manusia lagi di permukaan bumi ini yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang berarti menunjukkan kepada kita bahwa petunjuk Rasulullah, sisa dakwah beliau sudah tidak ada lagi, maka berarti kepada merekalah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam semesta ini. Kepada merekalah Allah Subhanahu wa taala tegakkan hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hal itu karena di akhir zaman nanti Allah tabaraka wa taala akan mengirimkan angin yang sangat lembut, yang angin itu akan mendapati dan menjumpai siapapun muslim yang dalam hatinya ada keimanan sekecil apapun, dan di tempat manapun dia berada, maka angin itu akan mendapati dan menjumpainya dan akan mencabut nyawanya, yang berarti sudah tidak akan tersisa seorang muslim pun di muka bumi. Maka yang akan tersisa adalah sejelek-jelek umat manusia di muka bumi, dan kepada merekalah Allah tabaraka wa taala menegakkan hari kiamat dan menghancurkan alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga ini menggambarkan kepada kita, memberikan pelajaran dan pemahaman kepada kita betapa sangat butuhnya kita kepada petunjuk baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan semestinya kita senantiasa berupaya istiqamah di atas petunjuk dan bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita betapa besarnya nikmat diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka selayaknya sebuah kenikmatan, maka yang wajib bagi setiap hamba adalah bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, karena Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya dalam mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka di antara perkara-perkara yang harus kita tunaikan dalam menampakkan dan mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah atau rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah yang pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi siapapun yang kita cintai di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imamul Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai dibandingkan anaknya, dibandingkan ayahnya, bahkan seluruh manusia. Pada satu hari, sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu digandeng tangan beliau oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar kemudian menyatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi siapapun di muka bumi ini kecuali diriku. Maka Rasulullah menyatakan, bahkan dirimu sekalipun, wahai Umar, aku harus lebih engkau cintai. Maka Umar kemudian menyatakan, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan siapapun, bahkan diriku pun sendiri. Maka sekarang wahai Umar, engkau telah mewujudkan rasa cinta yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, artinya kecintaan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam harus berada pada puncaknya dari semua makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan diri kita sekalipun. Artinya seandainya sekalipun harus mengorbankan nyawa, maka kita rela mengorbankan nyawa demi membela, mencintai baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan sungguh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in adalah contoh nyata, teladan yang sangat indah dan bagus dalam mewujudkan kecintaan mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita lihat dalam sekian banyak peperangan menjadi bukti nyata bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in rela menjadikan badan-badan mereka sebagai tameng untuk melindungi Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka rela menjadikan badan-badan mereka sebagai sasaran dari tombak dan anak panah, sabetan-sabetan pedang. Bagaimana caranya agar Rasulullah tidak terluka? Mereka rela mengorbankan nyawa demi mewujudkan kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, mereka para sahabat demi menunjukkan cinta mereka dan melebihkan cinta mereka kepada siapapun, bahkan kepada ayahnya pun, mereka rela harus menebas leher ayah kandungnya sendiri demi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, ayahnya yang sangat bersemangat dalam peperangan untuk menebas Rasulullah, untuk membidik dan membunuh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun hadha sahabil jalil, sahabat yang mulia ini, demi cintanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan menyelamatkan beliau, maka dia pun menebaskan pedangnya, memenggal leher ayah kandungnya sendiri karena berusaha untuk mencelakai dan membunuh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun ini dalam kondisi perang, bukan dalam kondisi aman. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Maka seseorang yang dia mengaku cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka di sana ada sesuatu yang menjadi ukuran barometer untuk menguji dan mengukur seberapa besar dan seberapa jujur rasa cinta dia kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka di antara bukti, tanda dan alamatnya adalah ketika bertemu rasa cinta kita atau kecintaan kita kepada siapapun dari yang kita cintai, anak kita, istri kita, orang tua kita, bertemu dengan cinta Rasulullah alaihi salatu wassalam, dengan kecintaan Rasulullah, tatkala dia berjumpa, dua perkara ini akan terlihat. Engkau lebih mengutamakan cinta siapa dari cinta keduanya? Anak dan istrimu meminta sesuatu kepadamu, sementara yang dia minta adalah perkara-perkara yang bertentangan, menyelisihi ajaran baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apakah engkau kemudian lebih mengutamakan Rasulullah di atas mereka? Atau justru engkau melabrak aturan-aturan dan hukum-hukum syariat yang telah digariskan baginda Rasulullah dan engkau mengabaikan syariat beliau alaihi salatu wassalam? Maka ini tanda dan bukti nyata kita masih lebih mengutamakan dan mendahulukan rasa cinta kepada mereka semua dibandingkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah mentaati perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan beliau. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Muhammad bin Idris rahimahullahu taala, beliau pernah menyatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Seandainya rasa cintamu jujur kepada Rasulullah, engkau pasti akan mentaatinya. "Fa innal muhibba," karena orang yang mengaku cinta, yang merasa mencintai, liman yuhibbu muti'u, terhadap orang yang dia cintai, dia akan mentaatinya. Maka sungguh, mereka-mereka yang hanya berteriak dengan slogan-slogan cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, majlis cinta Rasul, namun yang terjadi dalam kenyataan adalah mereka melalaikan perintah-perintah Rasulullah, melabrak dan melanggar aturan-aturan beliau. Isyhada. Apa ini? Cinta apa yang kalian serukan? Cinta apa yang kalian dakwakan? maka hakikat cinta yang kalian katakan sebagai kecintaan kepada Rasulullah adalah cinta buta, cinta dusta, cinta yang hanya sekedar bertepuk sebelah tangan. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wassalam bahkan menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat heran. Ya Rasulullah, masa ada orang yang tidak mau masuk surga? Ada orang yang enggan masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah menyatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang maksiat kepadaku, maka hakikatnya dialah yang tidak mau masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian tanda lain dan bukti nyata rasa cinta kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah mengagungkan sunnah beliau, cinta kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan mengaku cinta, lisannya sampai berbuih-buih mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tidak mau melaksanakan sunnahnya. Justru yang semakin parah adalah, dan yang paling buruknya, bukan sekedar dia tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi, tapi memperolok-olok sunnah Nabi, melecehkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Coba bandingkan dan ukur di mana posisi kalian dengan hadis ini. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan dari sunnahku bukan bagian dariku. Kalau seandainya yang difahami secara zahir dari lafaz hadis ini adalah engkau bukan bagian dariku, maka engkau bukan bagian dari umat Nabi Muhammad, bukan bagian dari kaum muslimin, lantas apa namanya? Kafir. Namun bukan itu yang kita maukan, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka berhati-hatilah, ukur sejauh mana keberadaan kita dalam agama ini. Ukur sejauh mana pengakuan kita mencintai baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan sampai ternyata kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman Rasulullah yang ketika beliau menyatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. معاشر المسلمين yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk lain dalam mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan diutusnya baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah menempatkan dan memposisikan Rasulullah sesuai dengan posisi dan kedudukan serta derajat yang Allah telah meletakkan beliau padanya. Maka kita katakan bahwa dan Allah tabaraka wa ta'ala telah memuji Rasulnya dengan sifat tersebut, yaitu sifat al-ubudiyah dan ar-risalah. Rasulullah adalah abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah. Dan kita telah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Rasulullah adalah hamba Allah tabaraka wa ta'ala. abdun fala yu'bad, seorang hamba maka tidak boleh diibadahi. Jangan sekali-kali menunjukkan bentuk ibadah apapun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak ridha kepada perbuatan kesyirikan siapapun yang dijadikan sebagai alat untuk mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak para malaikat dan tidak pula para rasul. Salah satu contohnya adalah doa. Doa min afdalil ibadat, atau bahkan kita katakan afdalul ibadat, ibadah yang paling utama. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam pun menyatakan dalam hadis yang hasan, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah menyatakan, الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ, doa itu adalah ibadah. Maka, ketika doa adalah ibadah, yang semestinya sebuah ibadah harus diberikan dan ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan menunjukkan doa kita kepada Rasulullah. Jangan memanggil-manggil namanya, al-madad, al-madad ya Rasulullah, berikan kami pertolongan, berikan kami pertolongan ya Rasul, beristighatha kepada Rasulullah. La, tidak boleh, haram. Jangan mencari berkah kepada selain Allah, baik Rasulullah apalagi yang lainnya. Rasulullah adalah abduhu, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai seorang hamba dinaikkan kepada derajat ilahiyah, kepada derajat ketuhanan, dan sering mereka dendangkan dalam salawat-salawatan, yaitu syair Al-Busiri dalam Qasidatul Burdah, yang dia menyatakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka, illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi, fa illa faqul ya zallatal qadami, fa inna min judika dunya wa dharrataha, wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Dia menyatakan, wahai makhluk yang paling mulia, ya akramal khalqi, mali man aludhu bihi siwaka, tidak ada tempatku meminta perlindungan selain engkau wahai Rasul. Illam takun akhidan yaumal ma'ad yadi, jika engkau tidak mengambil tanganku, tidak menyelamatkanku pada hari kiamat, wa illa faqul ya zallatal qadami, maka katakanlah wahai orang yang kakinya tergelincir, fa inna min judika dunya wa dharrataha, maka sesungguhnya di antara sebagian kedermawananmu wahai Rasul adalah adanya dunia dan akhirat, wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami, dan di antara sebagian ilmumu wahai Rasul adalah ilmu tentang lawhul mahfuz dan al qalam, yang mencatat catatan takdir. Ini semua ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, adalah syair-syair yang sesungguhnya bukan sekedar menaikkan Rasulullah kepada derajat ilahiyah, kepada derajat ketuhanan, tapi hak Allah sudah tidak ada sisa lagi sama sekali. Ibadallah, dan Rasulullah adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang Rasul la yukazzab, tidak boleh didustakan. Seorang Rasul tidak boleh direndahkan dan dihinakan. Jangan sekali-kali menghina Rasulullah, baik fisik maupun akhlak beliau. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang sangat tinggi. Ini pujian dari Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, pencipta alam semesta. Sebagaimana pula tidak boleh bagi kita untuk mempermisalkan dan menyerupakan Rasulullah dengan siapapun di muka bumi ini, disandingkan namanya dengan fulan, dengan alan, sama-sama pejuang. La, seorang penyair menyatakan, alam ta'lam anna as-saifa yanqusu qadruhu idza qila inna as-saifa amda min al-'asa, tidakkah engkau tahu bahwa pedang itu, samurai misalnya yang tajam, itu akan berkurang nilai kadarnya kalau dikatakan bahwa pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Maka engkau mempermisalkan Rasulullah dengan siapapun dari umatnya, bahkan seluruh para nabi dan rasul yang ada, para rasulul azmi